Sayangku, hapusin banyu matamu. Cintamu tak direstui ibuku. Ikhlasmu masih lara hatimu. Percaya sentara saatmu pada. Gawang tuaku iki ora setuju. Cintaku dan cintamu untuk menjadi satu. Mergo awak dewe iki beto aku mau. Cari letak di sisi ku iso tuso. Mas yo ngumpet loro aku manut tuang tua. Sayangku, hapus entah. Sana.